الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ketaatan di 10 hari, di hari-hari yang istimewa, al-awwalul asyr, 10 yang awal dari Dzulhijjah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir kalian kepada Allah fi ayyam ma'lumat, di hari-hari yang telah maklumat, telah diketahui. Ayyamun ma'lumat ditafsirkan oleh para ulama yaitu 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Ayyamun ma'lumat yakni 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Di mana berzikir kepada Allah pada 10 hari yang awal merupakan bagian amal saleh, amalan-amalan yang sangat lebih dicintai. Mamin ayyam, tidak ada hari-hari yang al-amalu salih fiha ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Maka di antara kaum muslimin yang bisa menjalankan amal saleh yaitu menjalankan ketaatan saum, berpuasa, menjalankan salah satu ibadah taqarrub ilallah, saum sunnah muakkadah yang nilai keutamaannya kata beliau yukafir sada al-madiyah wal baqiyah, melebur dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan dosa kecil setahun yang lalu dan yang akan datang. Demikian jumhur ulama mengartikan melebur dosa-dosa, maksudnya shogair yang kecil. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah bisa menunaikan puasa yang terkait dengan hari-hari 10 yang awal, maka marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan diri. Walaupun kita diuji dengan adanya perbedaan, ikhtilaf, tentunya kita berusaha menjaga diri kita ketika muncul ikhtilaf, agar kita berusaha menjaga diri. Karena katalah Abdullah ibn Mas'ud, wal khilafu syar. Khilaf itu adalah syar, kejelekan, bukan rahmah. Maka kita jaga diri kita agar selalu terbimbing di atas rahmatnya Allah, yaitu berjalan dengan ilmu. Sehingga diperkecil yang namanya perselisihan, dan kita cari yang terkecilnya dari kejelekan. Maka dalam hal ini, saudara kita yang sedang haji, sedang atau telah menunaikan wukuf tadi, sementara pemerintah kita di negeri ini memutuskan bahwa hari ini malam ke-9 dan besok hari ke-9 Dzulhijjah, ini berdasarkan rukyat. Sehingga penguasa bertanggung jawab fid dunya wal akhirah dengan apa yang kita laksanakan. Wal imam junnah, pemimpin adalah tameng. Dia sanggup menjawab pertanyaan nanti di hadapan Allah. Sehingga oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, walaupun terjadi khilaf, apakah puasa mengikuti wukuf Arafah atau bagaimana ketika kasus seperti ini. Tentunya para ulama kita tidak diem ketika muncul kondisi seperti ini. Pernah ditanyakan oleh kaum muslimin yang ada di Mesir, ketika pemerintah Mesir berbeda dengan keputusan pemerintah Saudi terkait dengan hal yang sama. Sudah ditanyakan kepada para masyayikh, Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin. Nah, sehingga jawaban mereka mewakili pertanyaan kita. Dan bisa dilihat, terkumpul dalam majmu' fatwa, kumpulan fatwa-fatwa para kibar ulama. Baik itu Syekh bin Baz sebagai imam rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh kaum muslimin dari Mesir atau dari Suriah waktu itu, maka jawaban Syekh, kembalikan permasalahan ini kepada negeri kalian. Lalu Syekh membawakan dalil hadis, as-saum saumukum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasanya kalian bersama manusia berpuasa, artinya manusia di negeri kalian. Kebanyakan berpuasa, kita puasa. Berlebaran bersama kaum muslimin. Wal adha menyembelih kurban, yaumatudhahun, pada saat manusia menyembelih binatang kurban. Hadis ini dijadikan hujjah oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yakni agar kita menjaga ukhuwah kaum muslimin di negerinya, sehingga terjadilah kekuatan kaum muslimin di negeri tersebut. Ketika penguasanya memutuskan, ikuti. Ikuti penguasanya. Demikian pula Syekh Utsaimin dalam fatwanya, di dalam kitab usia, juga sama, semakna dengan itu. Beliau membawakan hadis, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berlebaran pula karena melihat hilal. Ketika pemerintah melihat hilal, sudah memutuskan berdasarkan rukyat pada malam Jumat dulu, tanggal Jumat pekan yang lalu, diputuskan hari Jumat tanggal 1. Maka kita ikuti keputusan tersebut dalam rangka untuk keluar dari kejelekan. Kenapa? Al-khilafu syar. Perselisihan itu membawa kejelekan. Sebagaimana perbuatan Abdullah bin Mas'ud pada zamannya. Ketika haji bersama sahabat Utsman ibni Affan. Maka Utsman ibni Affan sebagai amirul mukminin berijtihad. Beliau sholat tidak jamak dan qasar. Ya, ketika melakukan haji entah di Mina atau di Mina kalau tidak salah. Maka ketika Amirul Mukminin salat tidak jamak qasar, maka Abdullah ibni Mas'ud ulamanya, beliau mengucapkan inna lillah istirja. Kenapa? Karena beliau Rasul SAW dulu salatnya jamak qasar di sini. Tapi Abdullah ibni Mas'ud tidak kemudian mengajak kaum muslimin menjalankan salat jamak qasar. Apa alasannya? Al-khilafu syar. Khilaf dengan penguasa kita syar, jelek. Tuh. Khilafu syar. Bukan rahmah. Inilah contoh para salaf. Maka seorang sunni salafi harus berusaha mengikuti bimbingan para ulama kita. Walaupun ada yang berpendapat puasanya mengikuti wukuf Arafah. Namun dalam hal ini yang lebih menenangkan kita, bimbingan kita para ulama rahimahumullah, kita berlebaran puasa bersama penguasa. Iya, sehingga akan terjadi kekuatan kaum muslimin di negeri masing-masing. Sekalipun mungkin keputusan pemerintah negeri setempat berbeda dengan keputusan Saudi. Entah mendahului atau terlambat sehari. Contohnya ini. Ketika pemerintah Saudi memutuskan wukuf jatuh hari Jumat tadi. Sementara, artinya hari Kamis kemarin tanggal 1. Sementara pemerintah kita memutuskan tanggal 1 hari Jumat, selisih sehari. Sehingga selisih sehari di sini terjadi perbedaan tanggal 9-nya. Contohnya sekarang. Saudi sedang wukuf, kita baru tanggal 8. Besok Id, kita baru tanggal 9. Terjadi selisih sehari. Maka Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya permasalahan seperti ini, maka mengikuti rakyat negerinya masing-masing. Ya. Ini fatwa Syekh Al-Utsaimin dalam kitab As-Siyam. Demikian pula Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, di dalam sebuah fatwanya, juga mengembalikan permasalahan ini kepada negerinya masing-masing. Walaupun di sana sebagian ulama berpendapat puasa Arafah itu dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Dan hujahnya sangat kuat. Hujahnya, alasannya, dalilnya sangat kuat. Namun para imam kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dalam fatwanya, Syekh Fauzan, bisa didengarkan dan bisa dibaca di dalam kumpulan fatwa mereka. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijaga hati kita. Allah kuatkan kaum muslimin untuk istiqamah di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik, kita kembali kepada pelajaran. Kita kembali kepada pelajaran kita malam ini, yaitu babu maja'a fi sihri, bab yang telah datang tentang permasalahan sihir. Kita masuk ayat yang kedua. Wal ayah ats-tsaniyah. Ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 51. Dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wattahut. Nah, yu'minun. Mereka, yang dimaksud orang Yahud. Yu'minun, mereka orang-orang Yahud beriman. Bil jibt. Jibat di situ adalah sihir. Mereka orang-orang Yahudi mengimani dengan sihir jibet. Wattahut dan tahut. Berkata Syekh Utsaimin, yu'minuna ay Yahud bil jibdi ay as-sihr kama fassara Umar. Jibet di sini ditafsirkan dengan sihir. Sebagaimana tafsir Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, nanti akan dibacakan riwayatnya. Wal yahudu kanu min aktsarin nas ta'allum as-sihra lis-sihri. Orang-orang Yahudi mereka orang yang manusia yang paling banyak belajar ilmu sihir. Wa mumarasati lahu, dan mumarasah membiasakan. Mereka biasa belajar ilmu sihir. Bahkan bikin sekolah-sekolah, universitas khusus mendalami ilmu sihir. Iya. Bahkan ada di negeri kita juga, saya dapat informasi, kuliah perdukunan. Ya, kuliah perdukunan. Ya, di Jogja. Jadi khusus mendalami dukun. Dukun yang bermacam-macam modelnya. Dalam sebuah perguruan tinggi. Apa namanya, saya lupa namanya. Tapi ada. Dan dipromosikan. Barakallahu fiikum. Dan mereka orang yang paling banyak bermumarosah. Wa yadda'un anna Sulaiman alaihissalam allamahum iyah. Dan mereka yadda'un mengaku-ngaku. Mereka mengaku-ngaku bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam allamahum iyah. Mengajarkan sihir kepada mereka. Seperti dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengaku-ngaku kita dapat ilmu sihir ini warisannya Nabiullah Sulaiman. Pengakuan. Waqad i'tadau fasaharun nabi, dan sungguh benar-benar mereka telah mempelajari sihir dan i'tadau melakukan keboliman. Apa bentuk kedzalimannya? Fasaharun nabiyya. Mereka benar-benar telah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri. Mereka benar-benar mempraktikkan sihirnya dan ditujukan sihirnya kepada Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin ilmu yang diwariskan Nabiullah Sulaiman untuk menyihir Khalilullah? Hal ma'kul? Apa mungkin masuk akal? Kalau benar itu warisannya Nabiullah Sulaiman, kenapa untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Berarti itu bukan dari Nabi Sulaiman. Itu dari syaitan. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin, kata Allah. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Dulu, bukan dari Allah. Bukan dari Nabi Sulaiman. Ya. Barakallahu fikum. Itu makna al-jibet. Jibet di situ artinya ialah sihir. Sebagaimana akan disebutkan nanti ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, tauhid. Yu'minuna bil jibti wa tauhud. Mereka orang Yahudi mengimani adanya sihir. Mereka mempelajari, bahkan mempraktekannya. Iya. Jadi mereka yang sudah belajar kuliah ilmu sihir, kira-kira ilmunya untuk apa? Kalau bukan untuk praktek. Iya. Apalagi bayar. Iya. Mereka belajar mengeluarkan biaya, kok tidak dipraktekkan untuk apa? Saya yakin mesti mereka akan melakukan sihir-sihir. Maka kita mohon kepada Allah dari kejahatan Yahud, karena mereka orang yang sangat menekuni sihir ini. Maka ketika umat Islam bertauhid, di atas tauhid, maka mereka akan dikokohkan oleh Allah. Namun kalau umat Islam sendiri melawan sihir dengan sihir, kalah. Nanti akan dibahas nusrah. Apa itu nusrah? Mengobati orang kena sihir dengan sihir. Tidak boleh. Nanti akan masuk babnya. Nabi melarang sholat salam nusrah. Mengobati sihir dengan apa? Sihir. Iya. Sihir bukan dilawan dengan sihir. Maka dengan taqarrub ila Allah, dengan ketauhidan kepada Allah, sihir ini bisa dikalahkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dari kejahatan mereka. At-tahud ajma' maqila. Adapun makna tahud di sini, ajma' maqila, ada makna yang mencakup, paling mencakup, seperti yang dikatakan oleh para ulama, huwa ma tajawazu bihil abdu haddah. Tahud ialah segala perkara yang melampaui batas-batasnya Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid, ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Segala jenis yang melampaui batas dari batas-batasnya hamba. Hamba itu punya batas yang tidak boleh diterjang dari batas-batasnya Allah. Maka nanti akan dikatakan tauhid, orang yang ngaku-ngaku mengetahui barang gaib. Ini tauhid. Kenapa? Karena yang mengetahui barang gaib hanya Allah. Sementara manusia tidak tahu, jangankan kita, Jibril alaihi salam saja tidak tahu. Dalilnya hadis. Akhbirni 'anis sa'ah, kata Jibril. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, coba kabarkan kapan terjadinya hari kiamat. Rasul, kekasih Allah, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Jibril disebutkan dengan Ruhul Amin. Malaikat yang terpercaya. Itu saja tidak diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Perkara goib. Nabi Khalilullah itu saja tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuma dikabarkan hari Jumat. Persisnya kapan tidak tahu. Apa tanggal 9? Bulan 9? 2009, dia kasih tahu beliau. Goib. Bahkan bukan hanya malaikat, bukan hanya nabi sallallahu alaihi wasallam, jin enggak tahu. Ketika jin sedang disuruh oleh Nabi Sulaiman membuat bangunan-bangunan, maka Nabiullah Sulaiman duduk di atas singgasananya, kursinya. Tiba-tiba Allah wafatkan dia dalam kondisi duduk di atas kursinya. Rayap itu makan apa namanya? Tiang kursinya. Karena tiang kursinya dimakan rayap, tiba-tiba apa? Jatuh. Jin baru tahu kalau Nabiullah Sulaiman sudah apa? Wafat. Malaikat tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu. Jin-jin tadi juga tidak tahu. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku barang gaib, perkara yang akan terjadi, lah ini sudah melebihi batasnya hamba namanya. Maka dikatakan tauhid. Iya. Karena itu, para kahin, para arraf, mereka itulah para tauhid, peramal. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, tauhid ialah segala jenis yang melampaui batas-batasnya hamba. Min ma'bud, dari yang disembah. Au matsbu, atau yang diikuti. Au muta', atau yang ditaati. Yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, semua itu adalah kalau melampaui batas-batasnya hamba akan menjadi tauhid. Mentaati ulama. Mentaati ulama bagus. Bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika ulama tersebut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kita tahu, kita ikut saja. Pokoknya kita derek surgani pun lan nerakani pun. Monggo, derek mawon. Loh, ini bukan apa namanya untung-untungan. Surga dan neraka udah jelas jalannya. Kalau sudah jelas salah, keliru, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kita tinggalkan. Walaupun gelarnya depan belakang. Ya. Jangan sampai kita kemudian mengikutinya. Karena itu akan menjadi sebuah penghambaan kepada selain Allah. Dan kita menjadikan dia sebagai tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Wa ma'na min ma'bud. Adapun yang disebut, yang disembah. Huwa bi'ilmihi waridah. Dengan pengetahuannya, dengan pengetahuannya, dan dengan keriduannya. Berarti, Nabi Isa bukan tauhid. Nabi Isa bukan tauhid. Sekalipun disembah. Loh, kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan agar disembah, pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak ridho dijadikan sebagai sesembahan. Tetapi kalau dia mengetahui dan ridho disembah dari selain Allah, itu baru namanya tauhid. Iya, itu baru namanya tauhid. Maka Nabi Isa bukan tauhid, sekali lagi. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah memerintahkan. Dan Nabi Isa di hari akhir nanti akan ditanya. Ya? Ditanya. Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Nabi Isa. Apakah kamu dulu yang memerintahkan kepada manusia agar mereka menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa nanti. Maka Nabi Isa mengatakan, in kuntu kultuh faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kalau memang saya yang mengatakan, ya Allah, engkau sudah tahu. Iya, engkau Maha tahu. Iya. In kuntu kultuhu faqad alimtah. Maka sungguh saya tidak pernah mengatakan. Yang mengatakan saya sebagai ilah min dunillah bukan Nabi Isa, tapi orang Yahud yang pura-pura masuk agamanya lalu memfatwakan. Ya. Begitulah kejahatan Yahud. Jadi dengan syarat tadi, dengan ilmunya dan ridhonya. Wa hakadza qala Ibnu Qayyim. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad sabaqa fi awwal al-kitab ta'liqa hadha al-kitab ala hadha al-qawli 'inda qawlihi wajtaibu tawhid. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan telah lewat penjelasannya dalam kitab ini. Komentar tentang ucapan tauhid dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tawhid. Ini sudah lewat pembahasannya. Wasyahid, syahid di sininya ialah yu'minun bil jibt. Syahidnya di sini sihir itu diimani oleh orang Yahud. Haitsu fasaraha Amirul Mukminin, di mana Amirul Mukminin menafsirkan al jibt dengan apa? Bi annaha as-sihr. Wa ma tafsiru tauhid bisyaiton. Adapun tafsir Umar bin Khattab, tauhid diartikan dengan syaitan. Kalau jibet itu sihirnya, adapun tauhid itu syaitan. Ya. Dan ini merupakan fa innahu min babi tafsir. Ini termasuk sisi penafsiran daripada makna tadi. wassalaf, karena makna tauhid itu disebut dengan apa tadi? Jibet dikatakan sihir, atau tauhid disebut ditafsirkan dengan syaitan. Di sana para ulama menyebutkan macam-macam tauhid. Ya. Jadi di sini di antara bentuk penafsiran secara khusus, ya, makna yang secara khusus. Sebab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antara makna tauhid itu ru'usuhum khamsah. Kepalanya ada lima. Ru'usuhum khamsah. Tetapi tawahid kasiratun. Yang namanya tauhid itu banyak. Tetapi ru'usuhum khamsah, kepalanya lima. Jadi tauhid itu banyak bentuknya. Sebab tadi kata Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bihil 'abdu hadda, segala jenis yang melampaui batas-batasnya hamba. Berarti umum. Ya, bisa setan, bisa kahin. Ya. Maka kepalanya ada lima, kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam. Yang pertama, iblis. Iblis. La'anahullah. Seperti dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di sini Allah katakan iblis termasuk di antara makhluk yang disebut dengan tauhid, ya, karena dia mau sujud menolak perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, waman, dan siapa saja yang disembah dan dia ridho. Nah ini induk kedua. Yang ketiga, wa manidda'a annas ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya. Orang yang ngajak orang agar menyembah dirinya, bukan menyembah Allah, tapi yang disembah dirinya. Yang ketiga, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui barang gaib. Barang gaib contohnya tadi, kematian, rezeki, ajal, atau hari kiamat, ya, rezeki seorang. Yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang dia jadikan hakimnya dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu lima ru'us tauhid. Tetapi tauhid sangat banyak. Dan di antara tauhid yang ditafsirkan oleh Umar itu setan. Setan. Ya. Setan. Taib. Selanjutnya, penafsiran seperti ini, wassalaf rahimahumullah yufasirunal ayat ahyanan bimasalin yatahalla alaih. Dan para salaf dulu rahimahumullah itu menafsirkan ayat kadang-kadang dengan cara bimasal, dengan permisalan yang mengikuti perkara tersebut, dengan menyebutkan beberapa misal. Tauhid itu banyak, contohnya apa? Setan. Paham ya? Tauhid banyak bentuknya. Namun ditafsirkan di antara tauhid kata Umar setan. Karena tadi induknya ada lima toh? Iya. Itu jenis cara menafsirkan para salaf. Contoh yang lain, cara model seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fatir 32. Summa arasnal kitabal ladina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab ini. Kepada siapa Allah wariskan? Alal ladina istafaina min ibadina, kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lihat, Allah pilih dari hamba-hambanya dan Allah sebutkan faminhum zalimun li nafsi, di antara hamba-hamba Allah ada yang mendolimi diri sendiri. Pertama, Wa minhum muqtasid, dan sebagian mereka itu muqtasid, pas-pasan. Apa maknanya? Nanti akan disebutkan tafsir. Dan wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua itu biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna dolimun li nafsi? Di antara tafsir, ini di antara tafsir, contoh. Contoh dolimun li nafsi, sebagian ulama tafsir mengatakan, la yusalli illa ba'da khurujil waqt. Mereka tidak sholat kecuali kalau keluar waktu sholat. Ini tafsir makna dolimun li nafsi. Ada yang menafsirkan dolimun linafsih itu dengan makna al-ma'asi dunal kufri, kemaksiatan tapi tidak sampai kufur. Ini tafsir. Ya, dolimun linafsih. Wal muqtasid. Apa itu muqtasid? Alladhi yusalli fi akhiril waqt. Orang yang sholat di akhir waktu. Ya, kalau keluar sholat, sholat di keluar waktu, dolim di nafsi. Kalau sholatnya akhir waktu, namanya muqtasid. Dia sholat, tapi sudah akhir, benar. Sabiqun bil khairat, berarti apa maknanya? Wasabiqun bil khairat, alladhi yusalli fi awalil waqt. Orang yang sholat di awal waktu. Ini contoh tafsir. Ini misal. Tafsir tapi dalam bentuk apa? Misal, sebagian mengatakan dhalimun li nafsi, orang yang berbuat kemaksiatan tapi bukan kekufuran. Muqtasid artinya muqtasibun ala ma yajibu alaih, tarikun lil muharram. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dengan tafsir beda di sini. Tafsirnya dhalimun li nafsi, orang yang berbuat maksiat tapi bukan kekufuran. Muqtasid artinya orang yang menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Sabiqun bil khairat artinya orang yang ijtahada fasabaqo alaihi ghaira wujubin almuaddilil faraid almuqsir minan nawafil. Sabiqun bil khairat maknanya orang yang bersungguh-sungguh menjalankan segala yang diwajibkan dan juga memperbanyak yang disunnahkan, juga meninggalkan yang haram dan yang makruh. Berarti ini namanya tafsir dengan misal. Ya, bisa dipahami di sini. Ya. Ini tafsir memberikan contoh. Seperti tadi Umar mengatakan, tauhud seperti apa? Setan. Padahal tauhud itu banyak. Sama dalam ayat ini, kemudian kami wariskan kitab kepada manusia, pada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa di antara mereka? Dolim. Apa itu dolim? Tadi, sholat tapi keluar waktu. Dolim namanya. Atau tadi maknanya, orang berbuat maksiat. Maksiat itu kedoliman. Tetapi bukan kekufuran dalam ayat ini. Kalau itu kedoliman sampai perbuatan kufur, contohnya syirik. Maka kata Allah Ta'ala, inna syirka la dhulmun awfi. Itu contoh. Sehingga kata Syekh, walaysa ma tadulu alaihi al-ayah ala wajhi asy-syumul. Sehingga ayat ini yang menunjukkan tadi bukan makna secara mencakup. Walihada fassaraha ba'duhum bi anna dhalim li nafsihi alladzi la yukhrijuz zakat. Oleh karena itu sebagian ulama tafsir mengatakan dalam surat Fatir 32, dhalimun li nafsihi, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu dhalim li nafsihi. Wal muqtasid, orang yang yukhrij zakat wala yatasaddaq. Mengeluarkan zakat tapi tidak sedekah. Ya. Wasabiqun bil khairat, adapun yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia yang mengeluarkan zakat dan juga mengeluarkan apa? Sedekah. Ini contoh makna daripada ayat tadi. Diberikan contoh. Sebagaimana Umar bin Khattab menafsirkan tauhid, apa itu tadi? Syaitan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.